Mitra bisnis, pengusaha pesimis bisa memenangkan perkara saat terjadi perselisihan dengan kantor pajak. Para hakim sepertinya takut memenangkan pengusaha, diperkirakan kena efek kasus Gayus. Kalaupun pada akhirnya pengusaha menang di pengadilan, kantor pajak tetap mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang prosesnya bisa sangat lama. Lebih parah lagi, hakim yang menangani keberatan wajib pajak di pengadilan pajak juga berasal dari kantor pajak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Itu tergantung adalah, di sini tergantung kejujuran atau integritas daripada masing-masing individu. Kita suka takutan, wah ini orang pajak, belum tentu. Orang pajak itu kelebihannya yang pasti dia ngerti secara teknis, dia ngerti masalah. Itu kelebihannya. Nah, memang kekurangannya kalau dia itu kemudian hubung dengan teman-temannya, ataupun itu kemudian keputusan jadi tidak objektif. Tapi saya rasa kok alasan itu nggak begitu. Umumnya kan udah putus, udah pensiun kalau jadi hakim pajak, sudah nggak lagi di pajak. Jadi dia mestinya nggak perlu ragu-ragu, yang menang-menang. Pegangannya mesti dia yakin dengan putusannya, menang ya menang, yang kalah asal jujur itu orang betulnya bikin putusan cepat saja nggak ada masalah. Ini udah jelas salah klok, ini bener kak gitu loh. Mestinya begitu. Kalau nggak ada kaitan dengan ini itu, ya nggak perlu takut atau musiman ini menangin wajib pajak, nanti dikritik menangin dirjen pajak, sebolak-balik. Ya ini kan namanya yakin terombang ambing, nggak punya pendirian. Ya harus punya pendirian yang tegak. Yang penting jangan disogok, jangan jual-beli. Harus sejujur-jujurnya. Kalau sejujurnya nanti masing-masing bisa mengintrospeksi baik pengusahanya maupun wajib pajaknya maupun si kantor pajak. Ini kan karena masih ada yang namanya moral hazard atau externality dari perilaku-perilaku itu. Jadi itulah gunanya mendirikan pengadilan pajak. Orang yang mengerti tapi jujur. Itu kalau kita pengadilan semuanya ke Mahkamah Agung ini sebagai contoh ya. Misalnya masalah pertanahan, ini kayak masalah perpajakan kan agak spesifik, pertanahan spesifik. Saya kalau baca keputusan-keputusan itu, putusan-putusannya Mahkamah Agung, kelihatan betul tuh hakim-hakimnya nggak ngerti apa-apa. Mohon maaf nih kalau ada hakim-hakim ngedengar, kelihatan banyak yang bloong, agak ngerti apa-apa. Bisa memihak ini, nah itu contohnya itu. Karena dia nggak ngerti, hanya karena punya kekuasaan. Jadi hakim yang biasa dalam perkara itu bagus, sering saya lihat ketika masalah pertanahan yang spesifik, yang gue lihat itu hakim-hakim blow on, kagak ngerti teknisnya. Nah misalnya kayak gitu, nah dipajak bisa jadi nanti kalau orang yang gak ngerti, dia orangnya jujur tapi gak ngerti, repot juga mutusinya. Jujur ini hanya bisa dibangun kalau memang orang yang salah dihukum, awalnya dimulai dengan orang yang salah dihukum tegas, orang yang salah dihukum yang sungguh-sungguh berat. Tapi kalau suasana pemerintahan ini masih corruption friendly, ya kalau kebijakan kan ada kebijakan yang business friendly, kalau ini pemerintah ini corruption friendly, para koruptor itu umumnya dimanjain, ya kan, dilulukan soal hal begitu, lihat aja itu yang pernah diadili, kayak selebriti, memang susah. Tapi koruptor itu hukumannya mesti ada dua, seumur hidup atau hukuman mati, seumur hidup hukuman mati. Coba itu 1, 2, 3 tahun aja hilang, kalau nggak ada penyakit terus aja negeri ini, negeri yang rusak. Lalu Pak, ada usulan dari Ketua Apindo Sofyan Wanandi, agar pengadilan pajak tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan, melainkan di bawah Mahkamah Agung, agar berada di bawah satu atap dan independensinya semakin kuat. Bagaimana menurut Bapak? Nggak akan mengatasi. Itu nggak akan mengatasi. Itu sama saja nanti. Kecewa juga nanti. Yang ada nanti ongkosnya lebih mahal. Urusannya ke Mahkamah Agung harganya lebih naik. Itu sobok aja lebih besar. Kalau masih dunia sobok-menyobok, apa saja itu rontok. Ini bolak-balik ke sana kalau masih dalam rangka sobok masih berlaku, ilmu sobok itu kasih jalan. Yuk kemana-kemana cuma bolak-balik itu aja. Di sini mahal, di sini mahal, di sini mahal, kayak gitu. Nggak bisa. Memang dibikin shock terapi yang sungguh-sungguh. Hukumannya semuanya serba diringankan. Nggak bisa, itu saya nggak setuju. Buktikan aja nanti, kalau nggak habis itu ngeluh. Waduh, malah jadi mahal katanya. Lama juga, nggak bisa. Lalu, bagaimana cara agar independensi dari pengadilan pajak bisa meningkat? Iya, yang dimaksud independensi apa? Independensi Mahkamah Agung ini itu segala macam juga nggak independen. Kalau ada siapa yang duitnya gede, biasanya menang. Kelihatannya independen. Kita ada kalau hakim sih. Terus aja di mata publik ini ya, kita udah tahu kok. Kalau ke Mahkamah Agung, kalau hakimnya ini, itu duit. Yang ada duitnya bahasa dipegang dia. Udahlah, itu nggak ada yang beres. Kita udah ngerti. Cuman kan kita susah ngomong, nggak punya bukti. Tapi kita tahu para pelaku. bisnis. Yang pegang hakimnya ini itu jujur, tapi biasanya perkara yang kering. Itu kita tahu, bukan nggak ngerti. Jadi, mau ngomong apa? Orangnya kalau masih suasana. Jadi ini, kalau ibarat negeri ini, akuariumnya itu memang kotor. Jadi kita bicara dalam perang yang kotor dan jorok masing-masing dari kesempatan untuk mumpung. Gimana mengatasinya coba? Kayak benang kusut gitu loh. Jadi itu cuma dobrak, dipindahin sana, pindahin sini, pindahin sana, pindahin sini gitu ya. Menurut saya itu sebenarnya bukan solusi. Itu hanya untuk ya cari kompensasi untuk masing-masing tidak mau disalahkan. Ini coba undang-undangnya diganti, coba ini tempatnya begini, sistem begini. Kalau orangnya masih mentalnya seperti itu sistem yang baik, undang-undang yang baik, itu akan gugur, tidak efektif. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.